Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala rabbi sahli sadri wa yasirri amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansur alayna min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arba binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar. Waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Ya allamal guyub fala yabutuhu syai'in min ilmihi wala ya'uduhu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Anak-anakku sekalian, kajian kita malam ini kita coba dari mulai surah wal asri ya, al-asr. Karena pekan yang lalu kita sudah at-takasur. Namun sebelumnya untuk menghangatkan suasana, kita baca doa pembukanya dulu ya. Yuk. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasi anak-anakku sekalian, kita berharap mudah-mudahan pengajian kita setiap malam minggu, hari minggu juga ada, ya, hari Sabtu juga ada, semuanya berjalan untuk anak yatim, prasejahtera dan semuanya. Kita berharap semoga anak-anakku sekalian memiliki semangat untuk belajar. Begitu juga kepada hamba-hamba Allah yang sudah membantu kita, baik untuk membangun rumah yatim, membangun pesantren, membantu kalian, membantu pendidikan, semuanya mereka diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dibanyakan rezekinya, diberikan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, dikaruniai putra putri yang soleh dan solehah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada Ibu Vivi ya bersama Bapak Isa Anwar di Pulau Mas. Ini ada Pak Samil, Pak Indra, ya, Pak Wildan, Teteh semuanya di Pulau Mas. Putranya ada yang di Amerika, ini sudah bisa dengerin radio streaming kita, ya, sudah bisa mendengerin radio internet kita. Ada juga di Nurul Qalbu, kalau di sini Nurul Quran. Di Nurul Qalbu itu ada Ibu Iwan. Ibu Iwan ini ya di Nurul Qalbu. Terima kasih Ibu Iwan juga sudah banyak membantu, sama seperti Ibu Vivi, Pak Isa Anwar ya. Ibu Ida juga, terima kasih untuk semuanya Ibu Ida. Ada Ibu Ida, ada juga Ibu Ani di Bekasi ya, di Pondok Gede. Ibu Ani dan ada Bunda, ada Ibu Tabri, yang tentu semuanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semuanya sudah membantu dalam pendidikan kita ini. Ini Ibu Tabri juga mudah-mudahan tetap sehat, walaupun kita sudah lama enggak ngaji ya. Ibu Tabri, Ibu Ani, ini keluarga besar. Ya, Bunda juga, Ibu Tati, semuanya lah insya Allah. Untuk semuanya, untuk anak-anak sekalian kita baca Fatihah ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Anak-anakku sekalian, kajian kita, pengajian kita coba surah Wal Asri ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu belajarnya pakai hentak. Kalau kalian tidak usah pakai hentak, tapi diputus-putus. Caranya begini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lihat mulutnya ya. Insya Allah belajar kita akan sangat bagus. Karena nanti sesudah kita bagus bacaan, ya tadi kan diputus-putus, belajar lagu. Setelah belajar lagu nanti belajar tajwid. Ini jadi apa, ini kenapa gitu ya. Setelah itu nanti kita belajar tafsir. Nanti kesananya kita belajar fikihnya ya. Kalian kenapa harus sholat? Karena orang Islam itu yang sudah balig itu harus sholat, wajib sholat. Wajib sholat. Jadi kalau kamu mau masuk surga itu passwordnya sholat dulu. Kalau ada sholat itu diperiksa amalnya. Kalau nggak ada sholat langsung masuk neraka. Hasibu qobla an tuhasabu as ya itu hisab diri kita sebelum kita dihisab nanti. Karena ya awwalu ma yuhasabu minal abdi as sholah. Yang pertama dihitung itu ada sholatnya. Kalau ibarat begini ngaji kesini. Hanya boleh orang Islam kan yang masuk. Tiba-tiba ada orang Buddha dan Kristen masuk ke sini. Boleh gak ngaji? Gak boleh sana gitu ya. Sama. Yang boleh yang dihitung amalnya itu ada sholatnya gak? Kalau gak ada sholatnya langsung ngebrus ke neraka. Na'udzubillah. Kan sering dibilang. Di neraka itu sehari sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kamu mau nyoba 2 hari aja berarti 2000 tahun. Na'udzubillah. Ya, lama di sana. Kenapa? Karena kehidupan di sana kekal abadi lama gitu ya. Makanya jangan ditukar kehidupan yang sebentar ini. Berapa lama sih di dunia ini hidup? Ya, umat Nabi Muhammad itu paling banter 62, 67, 70, 80, enggak sampai 100. Sampai 100 itu udah repot kadang-kadang. Itu ya. Jadi jangan tukar kehidupan dunia yang sebentar ini dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Supaya tidak terjadi penyesalan nanti. Sebab itu alhamdulillah anak-anakku sekalian mau belajar. Tolong perhatikan ya. Nih. Belajarnya, insya Allah akan bagus. Mulutnya akan bagus, makhrajnya akan bagus, lagunya akan bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, di sini banyak yang baca salah. Bukan wal as, ya. Nih, lihat mulutnya. Wal asr. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Illa ladzina amanu wa amilus salihat. Sampai situ dulu ya, takut-takut kuat. Wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa amilus sholihati wa sobil. Sobis. Sobis, sober. Coba lagi perhatikan ya. Ini kalau diputus ya, kalau disambung nanti ceritanya lain. Ikuti ya mulutnya ya. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Khusr. Illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saw bis sabr. Jangan sobil ya. Saw bis sabr. Coba bareng, pari mulutnya. Kamu suaranya ya. Jadi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Ya. Masih ada sobil. Sobis. Alif lamnya enggak dibaca ya. Ah, sekarang hening. Perhatikan ya. Lihat mulutnya. Suaranya kamu yang ngocok-ngocok gitu ya. Pari yang suaranya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sawbis? Sabar. Jangan sawbil ya. Sawbis sabr. Nanti dijelaskan kenapa alasannya ya. Satu. Cara kedua adalah dengan disambung. Kalau susah disambung seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri in. Ini mau disambung ya. Jadi kalau putus lain. Kalau bacanya wal as salah. Harusnya wal asr waqaf isharah. Wal asr innal insana lafi khusr. Sernya tapi pelan ya, enggak wal asr. Enggak. Wal asr. R-nya ya. Wal asr. R-nya turun. Innal insana lafi khusr. Khusr. Coba perhatikan. Ini ya. Sambung. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Sampai situ. Coba. Wal asri innal insana Jadi kalau pulang sekolah, yuk kita pulang. Wal asri inna, bener enggak? Salah ya. Kalau mau pulang begitu, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Ya, itu pokok isyarah ya, ingat-ingat ya. Banyak yang enggak ngerti itu. Wal as innal insana lafi khus apa? Salah ya. Yang benar wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Masa sobil aja, sobis sobar, jangan sobil ya. Kita berharap nanti entah Bu Iwan ya di Nurul Qalbu, entah Bu Vivi, Pak Isan, nanti kalian dibikinin PCD-nya ya, dibagi. Jadi rumah bisa disetel. Yang gak bisa begini bukan kalian aja, bisa saja ayah bunda kalian belum bagus, atau mbak kalian, atau tetangga, atau siapa saja. Jadi sangat bermanfaat nanti insya Allah ya. Ini kalau disambung ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa gitu ya. Illa alladzi salihat illa alladzina amanu wa amilus salihat wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabis sabar ya. Wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sawbis sabr. Jangan sawbil ya. Jangan malu-maluin murid Pak Ari. Oh, malu-maluin. Sawbis sabr. Nah, sekarang pakai lagu. Ya, pakai lagu yang diputus dulu kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mah yang malas, yang belum makan. Bismillah. Lagunya bukan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Ida, nyanyi apa? Halo, halo Bandung. Ayo. Halo Bandung. Ditembak deh sama musuh. Halo, kan gitu kan? Nah, sama ya. Beatnya nih. Wal asr. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Itu mah masih lagu. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. tawasaw bis sabr wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau di apa itu? Kalau nyanyinya di apa? Nyanyinya diapain? Diputus. Kalau disambung gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Disambung ya. Jadi kalau mau dibaca ujungnya, jangan berhenti. Jangan. Dian baca. Wal asri innal insana lafi husrin. Salah. Sambungin. Wal asri innal insana lafi husrin illa. Kalau disambung. Kalau berhenti. Wal asri innal insana lafi husr. Gitu ya. Karena tadi berhenti di illa. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. Kenapa berhenti? Karena nggak kuat, nggak boleh nyuri nafas. Kalau tadi latihan tadi boleh aja, karena tadi lagi latihan, ya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi husr Watawasau bil haqqi wa tawasau. Digabungin sekarang. Enggak ada kokolannya, enggak ada. Watawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Itu kalau di putus. Oktav sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana. Ikhfanya ditahan. Illa amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa pendek. Ini kayaknya pendek. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wa tawasau bil haqqi wa pendek. Ternyata masih belum bisa ya soalnya ya. Di situ mah bisa ngetawain. Di depan mah lain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Gitu ya. Sobis sabar. Kalau sambung gimana? Sambung. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Putus. Wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa situ. Mukti juga tadi salah tuh di situnya. Jadi pelan, jadi pendek. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau diputus, kalau disambung ini ya. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa wal 'asri. Enggak, rinya pendek. Wal 'asri in wal 'asri innal insana lafi khusrin illa. Jangan ditahan, nih ya, banyak yang nahan. Bukan kalian aja, kadang-kadang ibu-ibu, kadang-kadang bapak-bapak bacanya begitu nih. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa wal 'asri qalqalah. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Ya, diingat-ingat. Mungkin hari ini belum nempel di otak ya. Nanti diulang lagi di rumah, CD-nya diputar lagi. Kita harapkan nanti ada Bu Tabri, ada Ibu Lia di BI ya. Bu Lia itu juga donatur kita. Ada Pak Fauzan, hamba-hamba Allah semuanya ya. Yang ada Pak Suhadi semuanya. Mereka mudah-mudahan terketuk untuk membantu kita terus ya. Agar pendidikan kita berjalan terus. Alhumazah. Diapain dulu? Lagu? Enggak boleh pakai lagu dulu ya. Nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lagu-lagu itu boleh kamu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Tapi kalau sudah lagu jangan pakai lagu itu. Boleh. Bismillah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jangan ya. Ingat-ingat tuh. Ya, jadi lagu dengan baca itu beda. Wae, jangan. Wae. Banyak orang wae. Bukan wae lu, wae. Wae, kan bahasa Inggris ada wae. Wae, mengapa? Ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Lumazah. Lumazah. Boleh ditahan ya. Lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Coba. Wailul likulli humazatil lumazah. Awas ya. Banyak orang yang jadi imam. Wailul likulli humazatil lumazah. Salah. Salah ujungnya ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Lumazah. Itu ya. Lumazah. Kita ulang lagi. Wailul likulli humazatil lumazah. Yuk. Sabu anna malahu akhlada. Ya sabu anna malahu akhlada. Kalla kalla layumbadanna fil hutamah. Apa sekarang? Ayat berapa sekarang? Ayat 5 ya. Wama. Wama. Tuh ya, ada banyak. Wama adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Lihat mulutnya. Allati taub allati taub poli'u alal afidah. Allati taub poli'u alal afidah. Banyak yang baca begini. Allati totoli'u. Totoli'u. Coba nanti dengerin. Ada lagi. Tatali'u. Ada totoli'u. Nih. Mulutnya lihat. Allati taub. Taub taub toli'u alal afidah. Ya. Allati. Allati, allati. Allati taub toli'u alal afidah. Innaha alaihim mu'sadah. Gitu, pinjam tangannya. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbazanna fil hutamah. Wama adraka mal hutamah. Wama adraka mal hutamah. Narullahil muqaddah. Narullahil muqaddah. Allati tawtali'u alal afidah. Allati tawtali'u alal afidah. Innaha alaihim mu'sadah. Innaha alaihim mu'sadah. Fi amadim mumaddadah. Di sini boleh begini. Lumazatinilladzi ya. Jadi boleh gini. Boleh begini lalu disambung. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Boleh begini. Lumazatinil. Lumazatinilladzi jama'a malau wa 'addadah. Ya. Lumazatinilladzi jama'a malau wa 'addadah. Ya, sabu anna malahu akhladah. Hutamah. muqadah. Allati tatali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi amadim mumaddada. Fi amadim mumaddada. Lagu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Lagunya bukan begitu, lagunya cepat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يحسب أن ما له أخلده. يحسب أن ما له أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. Hutama ya. Hutama. Wa ma adraka mal hutama. Wa ma adraka mal hutama. Narullahil muqaddatu allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim muqsadah. Muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Terakhir, perhatikan mulutnya ya. Ikutin lagunya ya. Allah ini akan berarti buat kalian, buat teman-teman kalian, buat yang lainnya juga. Jadi kalian ada teman di sekolah, kamu belum bisa baca Qur'annya, coba buka internetnya. Di mana? Di www.arirkm.com atau di www.muslim737.com atau di www.radiobelajarngaji.com. Ada lagi www.fmmuslim.com, www.radiomuslim-jakarta.com. Banyak nanti ada ya. Kalau ini enggak usah dicatat, buka Google. Di situ klik kamu Ari Tajwid, Ari RKM, keluar semuanya, alamatnya ada semuanya di situ. Gampang. Dari Google aja buka. Tulis Ari RKM atau Ari Tajwid. Di situ. Ada Jainuddin MC, ada macam-macam di situ. Ada gambarnya. Nanti nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. adada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil huqama wa ma Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji bermanfaat adanya. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.